di sang pemilih. Dalam daun indah yang selalu ku peragakan, berjuta mata memandang terpesona. Gemuruh tepuk tangan tak hentinya, aku seorang pragawati idaman, menyentuh selera mata kini. Bergaya busana mewujudkan mimpi. Sang pemilih dalam daun indah yang selalu ku peragakan, berjuta mata memandang terpesona. Gemuruh tepuk tangan tak hentinya, aku seorang pragawati idaman, menyentuh selera mata kini. Bergaya busana mewujud berbusana, memperagakan karya desainer.